Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar pintu-pintu rumah untuk ditutup, jendela-jendela ditutup. Demikian pula anak-anak kecil pun tidak boleh keluar pada waktu itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di waktu-waktu itu syaitan dari kalangan jin itu sedang bertebaran. Kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan sendirian di malam hari. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Pemirsa, selamat datang di acara Lain Dunia. Menguak misteri, meluruskan persepsi. Tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di acara Lain Dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Maraknya pengobatan dengan cara rukiah yang berkembang di masyarakat kita menjadi sebuah tanda tanya bagi kita selaku umat muslim. Seperti apakah metode ini dilakukan dan tentunya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rukiah adalah sebuah terapi dengan membacakan jampi-jampi. Sedangkan di dalam Islam dikenal dengan ruqyah syariah, yaitu sebuah terapi syar'i dengan cara membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan doa-doa perlindungan yang bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa penyembuhan dengan Al-Qur'an dan dengan apa yang ditegaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ruqyah merupakan penyembuhan yang bermanfaat sekaligus penawar yang sempurna. Ruqyah syariah dilakukan oleh seorang muslim baik untuk tujuan penjagaan dan perlindungan diri sendiri atau orang lain dari pengaruh buruk pandangan mata manusia dan pengaruh jin, pengaruh sihir, gangguan kejiwaan, dan berbagai penyakit fisik dan hati. Ruqyah juga bertujuan untuk melakukan terapi pengobatan dan penyembuhan bagi orang yang terkena pengaruh, gangguan, dan penyakit tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fusilat ayat 44. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dengan demikian, Al-Quran menjadi penyembuh di antara segala obat, baik obat hati maupun obat fisik, dan sekaligus sebagai obat penyakit dunia dan akhirat. Ruqyah, praktik pengobatan ini telah dikenal oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam, tetapi kebanyakan ruqyah mereka mengandung kesyirikan. Sementara agama Islam datang untuk mengenyahkan segala bentuk kesyirikan. Alasan inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya melarang para sahabat radhiyallahu anhum untuk melakukan ruqyah. Kemudian beliau membolehkannya selama tidak mengandung kesyirikan. Secara pasti enggak, cuman menurut pemikiran saya sih ruqyah itu menghidupkan roh. Setahu saya sih ruqyah itu suatu pengobatan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan sampai saat ini masih ada pengobatan itu. Ruqyah itu pengobatan yang pada dasarnya adalah yang bersifat spiritual, yang tentunya berdasarkan pada dalil-dalil yang kuat, yang syar'i, yang diajarin oleh Rasulullah. Ruqyah itu yang saya tahu adalah sebuah pengobatan yang menggunakan doa-doa. Dan ada yang disyariatkan, tapi juga ada yang dilarang menurut agama. Pengobatan yang dilakukan secara syariah menurut Al-Quran dan Sunnah. Kalau secara pribadi, saya belum pernah mengalami yang demikian. Belum sama sekali ada pengalaman di Rukia? Kalau saya sendiri belum pernah. Untuk saya pribadi belum pernah di Rukia. Belum. Kalau saya pribadi belum di Rukia dan belum juga memperukia orang. Yakin bisa ya. Ya, dengan alasan itu kan sebetulnya berupa sugesti lah, sugesti yang baik gitu. Sebetulnya jangankan dengan diruqyah, luka seorang anak itu bisa sembuh hanya dengan pelukan gitu. Insyaallah bisa. Biidznillah, dengan izin Allah bisa. Untuk saya sendiri insyaallah yakin, karena emang sudah ada dalil-dalilnya tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah dan dalil-dalil yang syar'i. Ya benar sih, lewat media televisi saya pernah lihat dan mendengarnya. Tapi untuk secara pribadi belum pernah ngalamin seperti itu. Insya Allah saya sangat yakin-yakin, saya yakin ya. Karena kita ruqyah terutama menggunakan panduan-panduan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dan juga apa, dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, sehingga penyembuhan itu insya Allah bisa dilakukan dengan syarat kita tentunya harus tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya yakin sih, karena ruqyah itu adalah pengobatan yang ada dasarnya dari sunnah ataupun Al-Quran. Diguna-guna, disantet, dan yang lainnya lah. Segala penyakit baik yang apa jasmani ataupun rohani itu dengan izin Allah bisa diobati dengan ruqyah. Penyakit banyak sih, tapi diantaranya ya seperti disantet, diguna-guna, di pelet dan sebagainya. Menurut saya yang lihat di televisi atau mendengar, penyakit gaib aja yang seperti itu diobatinya. Yang saya tahu untuk ruqyah itu biasanya lebih cenderung condong kepada rohani. Semuanya, karena memang ruhnya ini kalau misalkan sehat, melaksanakan rukun dengan 6 keimanan, otomatis yang lainnya akan sehat. Waktu itu teman sakit seperti diguna-guna sih oleh makhluk halus melalui orang yang merasa iri dengki kepada dia, sehingga dia merasakan gangguan jin dari orang tersebut. Kalau teman belum, baru nonton aja sih, nonton di TV-TV baru itu lihat. Kalau saya pribadi pernah saya pernah kesurupan, cuman yang ngobatin saya bukan dari orang ustadz seperti ustadz, tapi orang yang biasa-biasa aja gitu. Pernah saya ngalamin kerasukan dan tidak sadar gitu, ngelakuin misalkan kayak mecahin genteng atau apa gitu, saya pernah ngerasain di kepala saya sendiri. Kalau saya melihat seorang yang diruqyah, ketika itu datang seorang kepada ustadz, dia minta apa, dia diruqyah karena dia disantet gitu. Ketika itu waktu saya sedang bekerja, kemudian ada yang salah satu teman tersebut terdapat gangguan di dalam tubuhnya, ada jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian ada seorang yang bisa mengusir jin tersebut, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Pengobatan ruqyah yang saya alami sendiri, yaitu ketika diri kita sendiri sakit atau anak kita sakit, itu pertolongan pertama dengan ruqyah. Dan juga ketika sakit jasmani ya, sakit badan, apakah itu sakit perut dan yang lainnya, itu kita berusaha untuk meruqyah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. K kita cuma bisa berusaha, adapun hasilnya tidak selalu bisa langsung dirasakan atau kelihatan. Tapi ya setidaknya ada yang tadinya panas jadi adem, itu diantaranya. Lebih bersifat di luar nalar sendiri gitu. Mereka lebih bersifat bukan dirinya sendiri gitu. Rasanya lega, enteng. Kepala ini kayaknya agak plong sih pernah kayak gitu. Kesakitan, ya udah panas-panas, dan yang lainnya. Kalau saya sendiri, ya ada agak sedikit, gimana gitu, takutnya pindah ke saya gitu. Mungkin itu lebih ke jiwa ya, ke rohani. Jadi akan bereaksi seperti orang yang mua-mua, muntah-muntah, itu memang reaksinya secara ya secara rohani tadi gitu. Di zaman modern ini, begitu banyak praktek rukiah yang berkembang di masyarakat. Namun, kenyataannya dalam hal ini, begitu banyak kerancuan-kerancuan yang terjadi. Seperti adanya rukiah jarak jauh atau online, rukiah massal, dan rukiah-rukiah lainnya yang tidak memperhatikan rambu-rambu syariat agama. Pemirsa, kita simak bagaimana pemaparan narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa Roja TV di acara Lain Dunia. Kita bertemu kembali di acara ini meskipun kita tetap berada di dunia yang bukan dunia yang lain. Dan saya pun adalah manusia biasa yang menjadi narasumber dalam acara ini bukan dari dunia yang lain. Tapi dalam rangka untuk kita menjelaskan permasalahan yang banyak beredar di masyarakat tentang hal-hal yang bersifat gaib, maka alhamdulillah pertanyaan dan tema yang kita akan bahas tentang ruqyah yang disyariatkan pada kesempatan kali ini ya. Jadi ruqyah itu adalah cara mengobati penyakit yang biasa disebabkan oleh gangguan jin atau sihir yang dikirim melalui cara yang tidak nampak atau tidak kasat mata yang berkembang di masyarakat, cara-cara yang bertentangan dengan Islam, dengan jampi-jampi menggunakan lafaz-lafaz yang mengandung isti'adzah memohon pertolongan kepada jin, hantu atau selain Allah Subhanahu wa taala ya. Atau dengan mendatangkan para dukun, tukang sihir atau paranormal yang sebenarnya mereka tidak normal, ataupun dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam yang tentu tidak dibenarkan dalam agama dan akan semakin menjauhkan pelakunya dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara ruqyah yang disyariatkan dalam Islam adalah membacakan kepada pasien yang sedang sakit ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa perlindungan kepada Allah yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu di antara makna pengobatan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan pada ayat-ayat Al-Qur'an sesuatu yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya ketika ayat Al-Qur'an kita bacakan kepada pasien yang terkena gangguan tadi, biasanya dia akan bereaksi karena jinnya akan merasakan tidak nyaman atau panas. Makhluk halus yang tidak beriman kepada Allah akan merasakan dan bereaksi. Ya, sebagaimana kita tahu dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan, ya, syaitan itu lari ketika dibacakan adzan. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yuqra'u fihi bi suratil Baqarah." Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Makanya ruqyah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir, kemudian diruqyah oleh malaikat Jibril, ya, yang membaca al-muawwidzatain, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, yang kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang kemudian juga dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ruqyah yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Tentu diutamakan ayat-ayat yang disebutkan dalam dalil yang sahih seperti surat Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, termasuk juga Qul Huwallahu Ahad, ayat kursi atau surat Al-Baqarah secara keseluruhan, dan secara keseluruhan ayat-ayat Al-Quran bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengusir makhluk-makhluk yang jahat seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim membolehkan hal ini dalam sabda beliau, la ba'sa birruqyah ma lam takun syirkan, tidak mengapa melakukan ruqyah, ya, membacakan kepada orang yang sakit ayat-ayat Al-Qur'an selama tidak mengandung kesyirikan padanya. Inilah yang diperbolehkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Pertanyaan tentang ruqyah massal atau ruqyah rame-rame. Ini banyak yang dilakukan di masyarakat kita. Perlu disampaikan di sini, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, dalam hal ini acara Lain Dunia, perlu disampaikan di sini bahwa ruqyah disyariatkan dalam Islam. Akan tetapi pada saat yang bersamaan dengan itu, yang kita dapati para ulama ahlus sunnah terdahulu tidaklah menjadikan ini sebagai kegiatan yang selalu sering mereka lakukan, ya, apalagi sampai dijadikan dalam bentuk ramai-ramai, apalagi dalam bentuk yang begitu menampakkan hal-hal seperti ini, apalagi kalau sampai terjadi hubungan, ya, yang tidak mendatangkan kebaikan bagi antara manusia dengan makhluk halus yang saat ini sering kita saksikan berkembang di masyarakat kita. Contohnya tadi seperti ruqyah massal, tidak disyariatkan atau tidak dicontohkan dalam praktek dari para ulama ahlus sunnah. Tentu saja kalau seandainya ada orang yang sakit datang meminta tolong kepada seseorang atau melalui seseorang lain yang meminta tolong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a ahadukum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu." Siapa di antara kamu yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia menolong saudaranya. Ada dua orang yang meminta tolong, kita ingin jadikan satu waktu meruqyah, ya tidak mengapa. Kita ruqyah secara, yang satu kita ruqyah, yang lain juga mendengarkan, supaya kita misalnya meringkas waktu kita. Maka tidak mengapa, tidak dijadikan sebagai sesuatu yang diekspos besar-besaran, sampai dijadikan apa ini sebagai menampakkan hal-hal yang bersifat ruqyah seperti ini, yang terkadang membuat salah paham orang-orang awam, ya, menjadikan hal seperti ini dianggap orang yang bisa melakukannya adalah orang yang hebat, orang yang punya kekuatan bisa menghadapi makhluk halus dan seterusnya. Ini yang tidak diinginkan, ya, yang tidak dijadikan benar menurut pemahaman para ulama salaf. Sampai-sampai diantara mereka mengatakan, sebagian dari para ulama kita menyebutkan, menegaskan, ruqyah itu tidak mesti orang tertentu yang melakukannya. Tidak harus orang yang dikatakan, oh dialah ahli ruqyah, yang lain tidak bisa, tidak. Selama dia bisa membaca Al-Quran dengan benar, apalagi kalau dia faham Al-Quran, selama dia punya keyakinan yang benar tentang tauhid kepada Allah, maka dia bisa melakukannya. Jadi tidak mesti harus cari orang tertentu, kalau bukan dia tidak bisa. Ini yang keliru. Maka termasuk praktek-praktek yang sering kita saksikan, diingatkan oleh para ulama kita, ya, salah seorang ulama besar di Madinah, Syekh Ali Nasir Faqihi, menulis tentang masalah ini. Beliau mengingatkan bahwa apa yang dijadikan luas dalam masalah ini oleh sebagian masyarakat, seperti ada yang membuka klinik ruqyah, ruqyah massal, atau dijadikan hal ini sebagai sesuatu yang sering dibesar-besarkan, dipromosikan dan diumumkan secara terang-terangan, ini bukanlah sesuatu yang merupakan kebiasaan baik yang berkembang di kalangan para ulama salaf, yang tentu kita semua menisbatkan diri kepada jalan dan pemahaman mereka. Barakallahu fikum. Saya tidak mengetahui larangan dalam masalah ini, selama saya katakan tadi, ini bukan menjadikan sesuatu yang diekspos secara besar-besaran. Maksudnya, rukyah tadi adalah tujuannya membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada pasien. Seandainya seorang yang sakit, misalnya merukyah dirinya sendiri di rumah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, atau saudaranya, atau misalnya istri suami yang merukyah, suami yang sakit istri yang merukyah, diperbolehkan. Bahkan kalau dia mendengarkan rekaman ayat-ayat Al-Quran, diperbolehkan. Kalau misalnya satu saat dibutuhkan, ya, karena mungkin ada ustaz yang sudah mengobati pasien tersebut, dia sudah mengetahui dan menangani pengobatannya dari awal, sehingga mungkin ketika ya ingin merukyah dia sudah lebih mengenal karakter sihir dalam orang tersebut berdasarkan pengalamannya menanganinya, dibutuhkan untuk merukyah jarak jauh, artinya lewat telepon, memperdengarkan suaranya, atau membaca Al-Quran misalnya. Ini bukanlah sesuatu yang saya ketahui ada larangannya dalam agama. Selama saya katakan tadi tidak berlebih-lebihan, tidak seperti diekspos secara besar-besaran, apalagi kemudian dijadikan hanya ustadz ini yang bisa merukyahnya, orang lain tidak bisa, maka tentu ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Merukyah wanita yang bukan mahram. Rukyah itu amalan yang disyariatkan. Sebab untuk ya mengobati, menyembuhkan pasien, sekaligus di situ kita mencari sebab-sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu tidak boleh melakukan pelanggaran agama dalam masalah ini. Wanita yang bukan mahram, ya, ketika seseorang yang merukainya adalah laki-laki, maka tentu harus terpenuhi syarat-syarat. Harus ada mahramnya, tidak boleh dia cuma berduaan. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali syaitan menjadi pihak ketiganya. Bagaimana mungkin dia mengeluarkan syaitan sementara syaitan sendiri sudah menjadi pihak ketiganya? Kemudian menyentuh yang wanita yang bukan mahramnya tidak diperbolehkan. Bagaimana mungkin dia mohon pertolongan kepada Allah pada saat yang bersamaan dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamas imra'atan la tahillu lahu. Sungguh jika ditusuk kepala salah seorang dari kamu dengan jarum besi, lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Makanya tetap, kalaupun yang melakukan itu laki-laki misalnya, sudah diusahakan tidak ada perempuan yang bisa melakukan rukyah tersebut, laki-laki yang melakukannya tetaplah dengan adab-adab, ya. Harus tidak boleh berhalwat, harus ada mahram yang menyertainya. Kemudian tidak boleh menyentuhnya, ya. Kemudian kalau terpaksa menyentuh bagian-bagian yang mungkin dibutuhkan untuk disentuh, maka diperintahkan suaminya yang memegangnya. Kemudian orang yang merukyah tersebut tetap membaca ayat-ayat rukyah. Yang ini alhamdulillah bisa dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang-orang yang berusaha untuk tetap berpegang teguh dengan petunjuknya. Barakallahu fikum. Nah. Dialog dengan jin yang saya ketahui itu diperbolehkan dalam Islam, tentu dengan batasan-batasan yang dibutuhkan. Hajat untuk mengajaknya masuk Islam, karena jin termasuk makhluk yang mukallaf, kena beban syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendakwai mereka dan masuk Islam banyak di antara mereka. Maka dialog dengan ajakan untuk masuk Islam atau membuat mereka takut kepada Allah dengan menyebutkan bahwa membaca Al-Qur'an saja membuat mereka sudah kepanasan, ini dengan izin Allah akan bermanfaat bagi hati mereka-mereka dari kalangan jin yang Allah kehendaki kebaikan baginya. Makanya dialog dalam bentuk seperti ini diperbolehkan. Tapi terkadang muncul dialog yang tidak bermanfaat, tidak ada hubungannya dengan pengobatan, berlebih-lebihan. Ini tentu tidak dibutuhkan dan bukan merupakan perkara yang dilakukan oleh para ulama yang terdahulu. Negosiasi untuk dia keluar, kita perintahkan untuk keluar. Kita tidak berlembut-lembut dengan dia. Kalau dia tidak mau masuk Islam, kita perintahkan keluar. Allah Subhanahu wa taala, ya, kita katakan padanya, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa melindungi hamba-Nya beriman yang kamu ganggu saat ini dan membinasakan kamu dengan izin-Nya. Sebut nama Allah, maka dia akan takut. Dengan izin Allah, dia akan keluar. Tentu dengan selalu kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon pertolongan kepada-Nya. Barakallahu fikum. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ketika sebagian dari sahabat radhiyallahu taala anhum meruqyah orang yang sebuah kepala suku yang tersengat binatang buas dengan membaca surat Al-Fatihah, yang kemudian mereka diberikan imbalan, ya, berupa daging kambing, yang kemudian setelah mereka laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengingkarinya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, inna ahakku ma'akhattum alaihi ajran kitabullah, sesungguhnya yang paling berhak kalian mengambil upah atasnya adalah ketika membacakan kitabullah, ayat-ayat Al-Quran. Ya, ini dalam waktu ini, dalam hal ini adalah ketika mereka meruqyah. Ini diperbolehkan kalau bentuknya seperti ini. Yang disebutkan dalam hadis ini, mereka tidak memasang tarif, tidak menjadikannya sebagai mata pencaharian. Saya katakan tadi, penjelasan dari para ulama, kalau sampai dijadikan ini sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan, digembar-gemborkan, kegiatan yang sering terus dilakukan, termasuk membuka klinik, ya, kalau tadi katakan pasang tarif berarti dijadikan sebagai mata pencaharian, ini yang tidak kita dapatkan contohnya dari para ulama yang terdahulu. Kalau seseorang ketika menolong, ya, tujuannya karena menolong, mengharapkan pahala dari Allah, kemudian dia mendapatkan imbalan tanpa dia meminta, maka perkara seperti ini diperbolehkan oleh para ulama. Yang tadi Rasulullah SAW mengatakan, kalian berhak mengambil upah dari waktu membacakan atau mengajarkan kitabullah, ayat-ayat Al-Quran. Maka ini yang saya ketahui dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Ya, mengenai membacakan ayat-ayat ruqyah atau hadis-hadis perlindungan kepada Allah dalam hadis yang sahih kemudian dibacakan pada air minum untuk diminumkan kepada pasien yang sakit, ini diperbolehkan oleh para ulama ahlu sunnah. Syekh bin Baz menjelaskan tentang kebolehan hal ini, dan tentu ini didukung dengan dalil-dalil, ya, perbuatan dari para ulama terdahulu juga, para ulama salaf. Tentu yang dibaca adalah ayat-ayat ruqyah dari ayat-ayat Al-Quran. Dan waktu kita melakukan, tetap hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an di dalam air minum kemudian diminumkan pada si pasien, tentu dengan kita ingatkan ini adalah sebab yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perkara yang diperbolehkan, tapi ingat, tidak berlebih-lebihan dalam masalah ini. Artinya kita harus waktu mempraktekannya di hadapan orang awam, kita ingatkan sekali lagi, ini berbeda dengan jampi-jampi yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang tidak mengembalikan perkara ini kepada dalil dalam agama, yang dilakukan oleh para dukun, ya, para tukang-tukang sihir, atau orang-orang yang disebut paranormal. Mereka juga menjampi-jampi di air dan diminumkan atau dimandikan misalnya. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Yang syar'i adalah yang diajarkan dan dipraktekkan oleh para ulama kita, yang diajarkan dalam penjelasan para ulama salaf, ya, bacaan Al-Quran misalnya Al-Fatihah atau tiga kul atau ayat kursi kita bacakan di minuman, kemudian, ya, kita meniup padanya, setelah itu diminumkan kepada pasien dengan izin Allah, akan menjadi sebab kesembuhan. Ini yang diperbolehkan dalam masalah ini. Maka kurang lebih kalau kita ingin ringkas penjelasan bagaimana tata cara ruqyah yang syar'i, ketika ada pasien, ya, ketika ada pasien datang, kita bertanya kepadanya dan dia menyebutkan ciri-ciri yang menyebutkan dia terkena gangguan makhluk halus, kita katakan padanya penjelasan tentang tauhid. Yang berhak untuk kita minta pertolongan dan dia yang maha kuasa menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dibenarkan akidah dan keyakinannya. Tidak boleh minta pertolongan kepada selainnya dalam hal seperti ini, tidak boleh datang ke dukun, tidak boleh datang ke tukang sihir karena itu dilarang dalam agama. Setelah itu kita minta dia berwudu. Kemudian salat minta pertolongan kepada Allah. Kita pun salat minta pertolongan kepada Allah. Tentu ini tidak wajib, tapi kita mohon pertolongan karena saat ini kita punya hajat agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mulai bacakan padanya ayat-ayat Al-Qur'an. Mungkin kita bacakan Al-Fatihah di awal. kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, mungkin setelah itu ayat kursi, terus kita mulai dari surat Al-Baqarah, atau mungkin kita mulai dari surat yang lain, boleh. Kita bacakan sampai kita lihat reaksinya. Kalau jinnya bereaksi, kalau mungkin kita ajak, ya kita ingatkan tentang Islam, tentang dahsyatnya siksaan Allah, bahwa sekarang Allah subhanahu wa ta'ala yang kita bacakan firman-Nya membuat kamu kepanasan, bagaimana nanti tentang azab neraka yang demikian pedih. Dia akan takut karena dia merasakan buktinya. Ajak masuk Islam, kalau tidak mau diusir. Ini yang kita lakukan. Tidak kita kemudian waktu berdialog, jinnya mengajukan syarat, jinnya minta ini kita ikuti, ini tidak diperbolehkan. Kita tidak boleh mengikutinya, kita dalam hal ini hanya mengeluarkannya. Kalau dia tidak mau ya masuk Islam, maka kita usir. Kita keluarkan dengan kita jadikan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara seperti ini, kita berarti melaksanakan ruqyah yang sesuai dengan syariat, yang dengan itu kita mendapatkan keutamaan pahala dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan dimudahkan kesembuhan dengan izinnya. Itu kurang lebih ringkasan tentang cara pelaksanaan ruqyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya dalam semua keadaan, dan dimudahkan untuk dihindarkan dari segala keburukan, apalagi keburukan yang berhubungan dengan pendangkalan dan pengerusakan terhadap keimanan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah para pemirsa sekalian rahimakumullah, kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, pengobatan cara Nabi tidak diragukan kemampuan penyembuhannya, karena datang dari wahyu. Dan berkata Ibnu Qayyim dalam kitab As-Sahihul Burhan, Al-Quran adalah tempat kesembuhan yang sempurna dari semua penyakit hati dan semua penyakit dunia dan akhirat. Jika Allah tidak menyembuhkan Anda dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan menyembuhkan Anda dengan yang lainnya. Pemirsa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memberikan kekuatan kepada kita agar istiqomah dan tawakal di dalam kebenaran. Sampai jumpa di episode lain dunia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Lain dunia. Di Roja TV. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.